Orang yang sombong tidak suka kepada ilmu agama, mendengar agama saja tidak suka. Belajar Quran jauh. Mungkin dia punya harta, gelar, pangkat, jabatan, tapi tidak suka mendengarkan kebenaran. Dan alergi terhadap saran, kritik, koreksi, oh itu dianggap musuh. Orang-orang sombong lebih sibuk membela dirinya walaupun salah, dan lebih sibuk menyerang orang lain. Itu indikator kesombongan seseorang. Tidak tahan mendengar masukan, saran, apalagi kritik, marah. Dan ciri lain orang sombong adalah menganggap remeh orang lain. Dia merasa mulia dengan harta, gelar, pangkat, kedudukan yang dia miliki, dan menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya. Ini kebodohan. Kesombongan adalah kebodohan. Bodoh tidak tahu siapa Tuhannya. Bodoh tidak tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Bodoh tidak mengerti bagaimana hidup mulia yang sesungguhnya.